Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mugi-mugi dipun paringana sehat wal afiat. Dipun paringana rezeki sing murah kangge sangene ibadah. Dipun sepura dosane. Dipun saeni tindak lampahe. Dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rahmat. Dipun pirengaken donga lan sambate. Dipun wujudaken penyuwunane kalian Allah. Berkah rahmat kemurahan Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga keluarga yang dititipkan kepada kita dijadikan orang-orang yang sae, yang dilindungi oleh Allah, dipun dadosaken tiang ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Niatipun kula kali panjenengan ngaji muga-muga dipun tambahi ilmu yang manfaat dan barokah, digolongno wong-wong sing shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad ingkang tutup bab sunnah-sunnahe salat. Kala wingi dipun jelasaken bilih kula kali panjenengan badhe nglampahi salat dimanapun kapanpun salat fardu. Lek kanggene wong wedok sunnah iqomah tok. Lek wong wedok iku berjamaah dengan wong wedok. Tapi lek ne wong lanang sunnahe kudu azan. Meskipun dek ngene panggonan diuntun niku pun onten adan. Sing dunusunano panggonan sing dikate digawe sembayang dek niku wau disunahno ono adane terus ko komat. Dipun jelasaken barokah dan pahala yang sangat besar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala seandainya seumpama kok diketokno bayaran pahala ganjaran masalah tiga ini. Pahala dan bayaran itu yang diberikan Allah onten hubungan dengan kesehatan dirinya sendiri, keselamatan keluarga dan tetangga, keharmonisan masyarakat, pasti mereka akan berebut meskipun dengan cara diundi atau gantenan. Nomor siji ganjarane wong adzan. Nomor loro ganjarane wong jamaah salat jamaah budale awal. Yang ketiga berebut shof yang pertama. Sehingga dalam agama Islam niku ngalah niku hukume bagus sunnah, bahkan bisa wajib ngalah. Bab apa mawon lho kecuali ngalah ana ngene shof pertama gak oleh ngalah. Siapapun yang datang lek sampean niku pun ana ngene shof pertama nguburi umpama ana wali kutub gak oleh dikekno wong liya. Karena apa? Pemberian Allah niki adalah sangat besar. Ngalawis kiai tak kon ngene njur gak oleh. Malah ndadekno dosa. Lek uyai ku ngerti kok ana wong shof pertama, dhek ana kedua, kok dipersilakan shof pertama, kok gelemae termasuk membantu satu kemungkaran. Iya. Membantu tercorengnya sunnah. Jadi lewis pertasoh pertama itu gak oleh dikekno sopo-sopo, ini peraturan agak awas. Saking gedene ganjarane wong sing ana sop pertama. Wa ibnu Najjar lan dipun riwayataken kalian Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi an Salman al Farisi mauqufan, hali berupa hadis mauquf. Para hadirin, Salman niki adalah seorang Paris dari Persia. Persia niku kemudian Iran. Ya. Salman al Farisi nikilah sing mempunyai ide nalikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diserang dari beberapa orang, kemudian piambe niku wau mempunyai ide pendapat untuk menggali lubang, jenenge Khondak, perang Khondak sepanjang 3 kilo mubeng kota Madinah. Diharapkan orang-orang Quraisy Mekah itu menyerang tidak bisa masuk di Madinah. Justru pendapat dan mahabbah Salman Al-Farisi yang membela Kanjeng Nabi mendapatkan cemoohan teko wong Quraisy. Alah Salman, meskipun kon iku mangkaya opo, tetep derajatmu iku mang onok nisorku krono aku wong Quraisy. Kanjeng Nabi krumu ngoten niku. Duka Kanjeng Nabi murang-muring. Kok aja ngaku-ngaku ngono. Amalia bukan dari keturunan. Salman minna ahlil bait. Salman meskipun duduk ahlil bait, tapi krono cintai nang ahlil bait disetarakan dengan ahlil bait. Gak usah ngaku-ngaku bahasa iban, gak usah ngaku-ngaku dadi habaib, gak usah ngaku-ngaku ngene. Lek kon habaib ya dadi habaib, lek kon bahasa iban ya bahasa iban, lek gak bahasa iban ya wong biasa. Sing penting lek kon seneng ambek wong sing sae, dikumpulno ambek wong bagus. Para hadirin sekalian, nalikane perang Khondak, mboten enten musuh niku sing saged melompat galian yang sebesar itu. Ya, dadane ana siji wong Quraisy yang terkenal tentara penyerang kuda, munggah blek, munggah pisan bleng. Bareng didelok, wongi kira bisa melompat keduan yang tidak ada dasing boten enten sing saged ngelompati. Bareng dhewe berhasil sumbar sumbar dhewe. Ayo ndi sing jenenge umat Nabi Muhammad iku, aku kepingin tanding. Jarine sahabat, kalau sing wani Sayyidina Ali ngomong, ana ya Rasulullah, duduk tandingnya ojo, duduk bongsomu iki lain kok. Terus mubeng gak ana. Kanjeng Nabi mau mendatangi gak bisa. Akhirnya ya napa balak balik, ayo. Sayyidina Ali menawarkan dia sampai 3 kali. Bareng Sayyidina Ali gak oleh, muning ini, endi pengikuti Muhammad sing ngomong lekne wong mati ku kepethuk Gusti Allah, mana sahidmu, mana sahidmu? Jari Sayyidina Ali gak kondo Kanjeng Nabi mencolot, aku tandingamu. Jari ini sing kono, kon sapa? Ana Ibni Abdul Muttalib, aku misanane Nabi. Kon arek kencur iki mau tinggal maku, ya percuma. Jari Sayyidina Ali, aku kencur, aku iki kepingin ngambung cucuran darahmu. Dinyek ngono, dinyek ngoten mangkel. Akhire Kanjeng Nabi gawakno pedang Dzulfiqar plek diserak. Hampir Sayyidina Ali niku seda langsung Sayyidina Ali ngebuk wong sing ahli niku. Prok tadi loro mati. Niki kehebatane Sayyidina Ali. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat yang terdidik, yang membela Kanjeng Nabi. Membelanya tidak ada tujuan kecuali mencari ridha Allah. Semua kehidupan tujuan dunia dijelek demi mencapai ridha Allah karena penampilan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ana wong sing ngelekno sahabat? Itu tandanya bukan sahabatnya yang jelek. Atine, pikirane iku sing elek. Kerana napa? Idza sa'atul mar'i sa'adudunuhu. Lekne wong iku duwe penyono elek nanggene wong sing apik iku ngono ndudukno titete pikirane kaya septo. Ya. Dadi lekne sampean ngomong ana wong ngelek-ngelekno sahabat Kanjeng Nabi meskipun serbane niku salun-alun iku ndudukno wong iku mang atine bosok meskipun lisane niku wau apik. Ya. Alhamdulillah kula kali panjenengan dituntun kiai-kiai lek kapan ana wong kok otik-otik sahabat Kanjeng Nabi apa maneh nang keluargae Kanjeng Nabi kula kali sampean mendel. Ya. Karena napa? Gusti Allah sudah melindungi keluarga Nabi, melindungi dan membesarkan seorang orang dekat di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Farisi yang dekat dengan Kanjeng Nabi niki piambe dawu, "Idza kana ar-rajulu fi ardin." Kapan ana sijine wong kok manggon ana sijine panggonan. Fa aqamas shalah, mari ngono dhewe kepingin sembahyang. Fa aqoma, nuli piambe sembahyang niku kok gelem komat. Katene sembahyang gelem kok komat. Lho, komat niku wau ngundang malaikat dijak sembahyang khalfahu shalah, mongko salat khalfahu ana wong sing sembahyang ijen utawa sembahyang ana jamaahe krana dheke komat. Komat iku mang minangka ngundang malaikat. Sedikitnya yang diundang yang datang malakani rong malaikat. Ya. Lah emana, Pak? Daripada kula kali sampean gak komat. Ya, lek komat ditekani malaikat paling titik loro, lek nek gak komat gak ana sing nekani. Fa idza adzana, tapi lek de wong iku mang gelem adzan wa aqoma lan gelem qomat shalah mongko salat khalfahu ana mburine wong sing katene sembayang niku wau minal malaikati beberapa malaikat malaikat sing diundang liwat adzan dan liwat qomat itu mang berapa jumlahnya ma pirang-pirang la yaro tarafahu sing endi mripate niku mang umpama kate ngejir gak iso saking akeh ulapa malaikat iku koyo mang yarkauna padha rukuk sapa malaikat biruku ihi dengan ruku'e tiyang niku wau melok jamaah wayasjuduna lan padha sujud sapa malaikat yang diundang itu tadi bisujudihi dengan sujude tiyang sing salat gelem adzan gelem qomat gak boleh terusan wayu aminuna lan podo ngamini dungakno ala duaihi ing atase penjaluane tiang niku wau. Masya Allah, niki adalah satu kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad. Terus ana wong sing muni ngene, Ustaz, jarene lekne ana hadis iku kelakuan titik ganjarane iku hadis maudhu. Ngoten lho ya. Saniki hadis itu maudhu ataupun tidak? Ya. Menjelaskan begini, yang jelas perintah adzan dan iqamah itu berdasarkan hadis yang sahih. Laiki karena ini sunnah untuk memberikan kita itu agar memperhatikan sunnah. Ya, cek ni sergap ngelakoni sunnah. Kalau toh ada hadis-hadis yang demikian ini diamalkan menurut Imam Nawawi ang ahlil hadis, itu bisa diamalkan. Ya, eman toh pak. Ya, eman. Engkau polai, alah gak usah wis. Hadisnya hadis maudhu, hadisnya hadis. Hadis maudhu dan hadis do'if itu kan menurut penilaianmu. Ya. Kalau ini lo nilai hadis maudhu dan do'if, itu pun berdasarkan dari hasil karya Imam Nawawi. Lo Imam Nawawi sih ngerti hadis, saya gelem ngelakoni. Kon kok gak gelem ngelakoni, itu tandanya dalam hatimu ada sesuatu yang kurang pas dengan hadis Rasulullah. Ya. Eman pak, dulu kali sampean cuma komatok ditegani malah ya. Muka-muka kulo kali sampean ya Allah dipun duduno ambik Gusti Allah, dipun tulungi sakit ngelampai kelampahane ibadai tiang-tiang ingkang dipilih jadi Allah kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ahmad lan ngriwayataken sapa Imam Ahmad wa Muslim, idza sami'tumul muaddina, lek kapan kula kali sampean kerungu suarane wong adzan, fakulu, jare Kanjeng Nabi, fakulu mongko maca sira mislama yakulu, padane apa sing diwaca sing diunekno wong sing adzan. Jawab ana. Lek wis mari kon jawabi summa sallu, mongko tak jaluki tulung kon maca selawat alayya nang gene aku. Fa innahu sak temene man sholla alayya, sapa sing gelem maca selawat nang gene aku. Salatan sak selawatan tok ae. Nalikane marini kerungu dan ya umpomo kulo kali sampean mari durungu adan mari ngunung dungo Allahumma rabbahadih da'watit tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudanilladhi wa adah innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang jarang dilakoni kali kilo kali sampean ahli sunnah wal jamaah. Maca selawat sak marine maca dungane adzan. Ngene mboten? Jarang. Jarang. Coba kula kali sampean sakniki. Setelah kita mengaji Nabi ini njaluk tolong, tolong apa kon lek marine ndonga adzan. Awak iki dongakno maca selawat nang ngene aku jarene Kanjeng Nabi. Kira-kira sampean dijaluki Kanjeng Nabi ngoten ya napa? Keberatan ta? Muni ngene ta umpama sallallahu alaihi Muhammad ngoten ta? Keberatan ta? Mboten ya. Umpama kula sampean eling-eling ya Allah awak iki supaya oleh penjalukku diterima ambil kusya Allah dan diwujudna ambil kusya Allah tak tulungi Kanjeng Nabi. Iya ya. Maca apa? Umpama sama selawat sakarepe wis. Aku sing apal selawat nariya, mari mari donga adzan sak durunge sembahyang. Sembahyang napa? Sunah tak maca selawat nariya. Kanjeng Nabi lho njaluk tulung nang ngene aku kongkon macano selawat. Sepisan ae joake-ake. Ya apa? Sallallahu alaihi biha asron. Gusti Allah balas 10 kali lipat. Kon sembahyang semaja selawat sepisan kon duwe hajat 10 sing angel durung disembadani ambek Gusti Allah. Disembadani ambek Gusti Allah. Sing ngomong senes kula, kula cuma nyampaikan. Kula dhewe niki lho jarang mboten nate. Baru kali niki maca balak-balik. Iya. Muga-muga mawon marine ngaji niki kula kali sampean diringanno ambek Gusti Allah, dielingno ambek Gusti Allah setiap kula kali sampean maca dungane adzan mboten lali maca selawat. Dawuh ngeten sadurunge donga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Gak apa-apa. Gak bid'ah iku yo ndak. Wong iku mang selawat dhewe, dungane adzan yo dhewe. Dewi, lah ngoten ah, aja dicampur-campur. Ya, harus ada pemilahan. Sendiri. Summa salu mongko kari-kari mati mari maca selawat kon niku mangjalu onang ngene Gusti Allah. Li kanggo ingsun, aku jaluk nomane nang Gusti Allah. Jalukake napa Kanjeng Nabi al wasilah. Ing derajat wasilah. Fa inna wasilatun ambik wasilah siji. Lek wasilatun itu adalah tawasul. Iya. Yeah. Lek wasilah pakai sin ini ada satu pangkat. Fa inna sak temene wasilah, pangkat wasilah iku manzilatun satu tempat fil jannati di dalam surga. La tambaghi gak patut tidak diperbolehkan wasilah itu tadi illa li abdin kecuali diberikan kepada kaulane Gusti Allah, bukan malaikat, bukan min ibadillahi saking piro-piro kaulane Gusti Allah. Wa arju lan ngarep-ngarep saya sangat mengharapkan an akuna yento ono sopo ingsun anayo ingsun huwa wong sing oleh derajat wasilah. Padahal Kanjeng Nabi niki wis ngerti lek wasilah itu diciptakan Allah untuk Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi sik gak rumongso ngeten lho niki belajari bahwasannya pangkat itu pemberian Allah itu diperoleh dengan perjuangan, dengan mujahadah. Niki kanjeng Nabi belajar ngono. Aku iki lho sik kepengin ngono lho. Dengan demikian piyambake niku ngoten. Ya. Habib Ali niki lho, Habib Ali sing ngarang Maulid Habsi. Sak durunge lahir mbahe ku wis diwara. Kon besok duwe putu jenenge Ali. Ali iku adalah putune Kanjeng Nabi. Dhewe itu diciptakan Gusti Allah pada zamannya. Piyambake niku disenengi Kanjeng Nabi. Barokah ibabane Sayyidina Habib Ali ini untuk menutupi kekurangan ibadah dan mahabbahnya umat Nabi Muhammad nang ngene Kanjeng Nabi. Artine ngeten, delok akhir zaman niki kelakuane menungso niku kata yang mengundang, menantang nang ngene Gusti Allah. Jare aku lek ngene kate dikenekno. Endi buktine gak ono? Ngoten lho, kan kata to. Iya, kata sing ngoten niku. Aku nganakno dhuwit jare ngene, ternyata sing banyak nganakno dhuwit ya gak apa-apa. Kaya-kaya ngoten. ketika Allah subhanahu wa ta'ala badhe mujudno apa sing dijaluk tentang ngeten iki Gusti Allah ndelok lek ne wis aku katene nurunno siksaan penjaluke menungso ngene iki mang bareng kate tak duno tak delok ngene kono iku si ake wong tuwa-tuwa iku sik seneng nang ngene masjid kepingin nutupi kekurangane masamu muda. Wong tua-tua sing jamaah sapa iki lho. Tak eman wis tak sepura wis tak wurungno. Iya. Apa bener hadis ini sesuai dengan dawuhe Gusti Allah, walaula dafullahi seandainya tanpa adanya pembelaan Allah. Ba'duhum mereka sebagian manusia sing mengundang amarah Allah dibelo ambek Gusti Allah bibadin ambek wong sing tuwa-tuwa ahli jamaah subuh. Ya apa? Menungso akal entek. Nggih. Yeah. Ayat e ngoten. Terus yang kedua, ngene iku wong sing almutahabbina billah. Orang yang bersama menyayangi umat bukan karena melihat uangnya, bukan malhadana, karena mencintai nanggene Gusti Allah. Kepingin tiang niku wau dicintai Gusti Allah. Habib Ali niki bareng delok nggih ya. Nanggene Masjid Jamek ngeten niku umpama to, Pak. Iya. Nang delok Masjid Jamek. Tibane sing nang masjid iku ambek sing nang alun-alun niku akan pundi biasane? Nen teng alun-alun. Jare santrine Abib niki, "Bib, wong-wong alun-alun iki dongakno. Cekne ditumpesno ae. Masak ngarepe masjid iki ning ngaji kono adakno malam Minggu anake. Sampeyan delok lek malam Minggu, sing terbangan iku sak gelintir. Sing sirsiran sak bawah cekeng." Iya. Yeah. Bareng Habib Ali dikono nang kono. Dowo Habib Ali. Ya Allah. Tiang-tiang sing ana ngene alun-alun sampean seneng nang ngene maksiat. Kados sampean nyenengno mereka ke maksiat, rubahlah sekarang mereka untuk cinta ke masjid. Lho kan didungakno elek. Iya, yeah. Didungakno mlebu nang ngene masjid. Malam Minggu mana entek nang masjid, masjide gak kumat. Entek alun-alun masjide be. Niki barokahe Habib Ali. Lho ngene lho semangatiku. Gak nyalano wong tapi dungane iku wong sing salah supaya cedhek nang ngene Gusti. Pantes lek dadi tumbale umate Nabi Muhammad. Berkane selawate akeh nggih ya. Cerita tok tutup pundi ya. Nggih. Lho niki jodono iki lho putune Kanjeng Nabi. Meskipun duwe pangkat gak rumangsa duwe pangkat tapi njaluk tolong aku poko tulung ana ngoten ya. Muka-muka kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah bisa maca selawat mboten lali nggih ya. Dadi lek nek maca donga sakniki mulai ngeten wae nggih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ngoten ya. Lek lali ya engko ae wis maca selawat nariya sepisan ngono ae nggih ya. Jene napa? Hajat kula kali sampean enggal-enggal ditulungi Kanjeng ditulungi Gusti Allah bi syafaati Rasulillah. Lah ya wong iki lho dijaluki Kanjeng Nabi kaya ngene wis ndongakno. Dek iku meratekno ya diperhatekno ambek Gusti Allah. Warwiyalan diriwayatno. Man takallama sapa sing guneman bi waqtil adzani nalikane adzan. Adzan gak jawab tapi guneman. Iya. Yeah. Lek guneman tapi ya guneman terusno tapi jawabi adzan boten napa-napa. Iya. Yeah. Sing dilarang niki gak jawab tapi ngobrol ae ngecebek ae nggih ya. Ya apa? Khifa alaihi dikhawatirkan. Alaihi bagi orang yang tidak menjawabi adzan tapi ngobrol ae. apa sing dikuatirno zawalul imani, ilang imani, mati gak nggawa iman wal iyadu billah. Ya. Terus yang perlu diperhatikan nalikane sembahyang, penjaluke Kanjeng Nabi. Ya. Senes kula. Penjaluke Kanjeng Nabi. Kon lek sembahyang iku tulung al irtida unggawi yo selendang. Selendang iku apa? Pokoke kain kon deleng ngene pundak iku jenenge selendang. Nah, ya serban iki lho kan. Dideleng ngene iki jenenge selendang. Didele pundak jenenge selendang. Didele ana ngene-ngene jenenge khimar. Dudu khimar ka. Iya, jenenge kudung. Niki padha. Lekne jenenge kain iki diubet-ubetno ana ndukure sirah jenenge imamah. Ngaten lho ya. Serbanan. Kanjeng Nabi njaluk iku. Iya. Lek sembahyang tulung apa kon gawe yo selendang. Lek kon izin soleh sapu tangan dalan kene lho. Plek ngene ya. Sawangane rek kaya ustaz aja. Lek kon izin go selendang wa tisu gak wawa dalan kene. Iya. Utawa serbet dari Pak Tario. Aku durung kaji yo ustaz kongkon anu. Oleh serbet repot-repot dalan kene. Niat nyenengno Kanjeng Nabi ngono. Wa ta'ammumu lan gawe imamah. Imamah niku napa? Ngudeng-ngudeng kan ngene lho. Awale udungan jelo ustaz nyaingi Ustaz Mahmud ta. Lah nek ustaz anu, lek ugi gawe kaya ngono lah kaya Abib Syekh cuma gak ana jenggote ngene ta. Wal istiyaku lan siwakan indal qiyami nalikane sembahyang ngrejakno salat. 5 krana ana siji hadis rawa kang riwayataken sapa As-Saikhani Imam Bukhari ambi Muslim nggih ya. La yusolliyanna ahadukum siji-sijine sampean ojo nganti lekne sembahyang niku fisaubi gawe pakaian alwahidi siji umpama sarung ngoten mek sarung tok nggih ya. Umpama sarung mek sarung tok laisa ala atikihi sing di pine pundake iki mang mboten nenten minhu saking pundak saiun gano apa-apane jare Kanjeng Nabi. Hadis niki memang bukan hadisnya rida, tapi sing diwater Kanjeng Nabi lek kon sembahyang aja sarungan tok gak sempakan umpama pelorot kon niku mangketok ngoten lho. Iya. Dimaksud niki, niki meskipun bukan hadis yang mengatakan irtida, tapi ini bisa dibuat begitu. Sedangkan hadis sing duduk no padilai tiang gawa serban ambik enggak, niku niki yang diriwayatkan kalian, ya Allah, Ibnu Asakir. Salatu tatawu'in au faridotin sembahyang wajib sembahyang sunnah utawa sembahyang fardu bi imamatin kelawan gawe imamah gawe udeng-udengan gawe selendang utawa gawe kudung ya yeah. Tak dilu sembahyang sing sampean gawa serban didelek ana pundak utawa ditutupno kene ya yeah. Iku ganjarane madani khomsan wa isrina salatin sampean sembahyang jamaah oleh 27 mari ngono gawa serbet didelek pundake 27 ping 20 piro regane serbet? Ya, wadi dia ya. Lek sungkan gowo serban gowo oser. Bet. Kaya apa? Pilek ono-ono ae repot-repot. Ya. Ya. Dudu ndi wa? Wa Jumatun, Jumatan. Ya. Bi imamatin gowo serban. Dike sak teko mati ke. Bareng wis kate sembahyang ditele ono kene. Plek ngeten ya Allahu Akbar. Mari sembahyang kesak mana wong jenenge sungkan ya. Pokoke sembahyang tok. Ya apa? Tak dilu. Bandingi sab'ina Jumatin 70 Jumat. 70 Jumat ku pirang bulan? Eh? Ya sekitar 14 bulan. Sampean sembahyang jamaah ini Jumatan gawa serban nambahi umur setahun lebih lho kok umur kok ngene lho iya sembahyangnya jamaah tau ngeneng ya jek Jumatan gawa serban ini malu kena dikenek lho iya kena gaya panah iya nambahi umur barokah umure mek saiki tapi akeh sebab Jumatane biyen gowo serban wis aja ndelok sapa-sapa wis ndelok Kanjeng Nabi cekne barokah umure cekne barokah rejekine tapi kangge wong lanang lek wong wedok nggih mboten lek wong wedok cepak ngene Pak serbane Maria opo itu tuan mboten sampeyan wis kaji ngono Pak kanggo serban ngomong ngono tok padha oleh ngoten lho ya pokoke sampeyan wak kaji sing nggo serban iki sampeyan wara serban ono ho lek gak ono kandha ustaz rambut kandha tok kok tak usulno lek gak ono tak ngono kain nang kaji Gusti ngono dipotong-potong ngene ya ya muga-muga kula kali sampeyan ditulungi ambek Gusti Allah ibadah sing sae sing ridhone Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waqina lima tardadhi qawlan wa fi'lan karima warzuqil kulla halalan daima. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا Jodamanna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tati sahbi والحمد للإله في البدء والدناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.